إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adhan yallahu iyyakum minadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kita hidup di masa yang sangat jauh dari masa nabiyakum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Rasul alaihi salatu wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Al-Arbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, fa innahu man ya'ash minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid. Kata beliau, sesungguhnya siapa saja di antara kalian, yakni para sahabat, yang umurnya panjang, maka akan mendapati banyak perbedaan, banyak perselisihan. Perbedaan dalam keyakinan akidah, perbedaan dalam ucapan berpendapat, perbedaan dalam masalah jual beli, perbedaan, perselisihan di tengah-tengah rumah tangga, masyarakat, ataupun yang semisalnya. فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Akan kalian lihat, akan kalian dapati banyak perselisihan. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang agung, yang mulia, yang sangat mencurahkan seluruh tenaga dan upayanya untuk menyelamatkan umatnya dari api neraka, meskipun mereka tafallatuna min yadi, mereka berusaha untuk melepaskan diri dari bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, beliau memberikan solusi dan jalan keluar agar masyarakat kaum muslimin, agar mereka selamat, berhasil menghadap Allah azza wa jalla dan bisa masuk ke dalam al-jannah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh, melaksanakan, mengamalkan bimbinganku, demikian pula bimbingan para khulafa'ur rasyidin, yang mereka mendapatkan petunjuk taufik dari Allah azza wa jalla. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam memberikan nasihat dan wejangan kepada mereka, gigitlah bimbinganku dan bimbingan para khulafaur rasyidin tersebut dengan gigi geraham, tidak hanya dengan tangan kanan, tidak cuma ditambah dengan tangan kiri, namun dengan kedua-duanya plus ditambah dengan juga kita gigit dengan gigi geram kita. Disebutkan oleh ulama, kenapa Rasul alaihi salatu wasalam menggambarkan seperti itu agar kita gigit dengan gigi geram. Bagikan kita berada di jurang kehancuran dan kebinasaan, di tengah lautan, kemudian dilemparkan tali kepada kita untuk menyelamatkan kita di tengah lautan yang kena badai ombak tersebut. Maka kita pegang erat-erat tali tersebut, kemudian juga kita tambah dengan gigitan geraham kita agar tali tersebut betul-betul tidak lepas dari tangan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak perbedaan dan perselisihan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, di mana masing-masing dari mereka mengatakan dirinya yang benar. Tidak ada yang mengatakan aku salah, kami yang salah. Tidak ada. Illa man rahimahullah. Masing-masing dari mereka mengatakan kami yang benar, kami yang benar. Kami adalah ahlu sunnah, kami adalah ahlu sunnah wal jamaah. Namun kita lihat bahwasanya yang namanya ahlu sunnah wal jamaah, yang namanya jalan selamat, jalan yang akan menghantarkan kepada al-jannah, itu semua yang telah dibimbingkan oleh Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah meninggal dunia melainkan agama ini telah sempurna, yang akan memasukkan, menyebabkan umatnya masuk ke dalam jannah telah disampaikan. Perkara-perkara yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka telah disampaikan. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, jadi pada hari Arafah, pada saat Rasul alaihi salatu wasalam melaksanakan haji yang terakhir kalinya, yang diistilahkan dengan haji wada, haji perpisahan, kata Rasul alaihi, kata Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat tersebut, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, dan aku ridho, aku rela Islam menjadi agama kalian. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama telah menyebutkan dan menjelaskan kepada kita semua bahwa banyaknya perselisihan dan perbedaan butuh untuk diperbaiki, butuh untuk didakwahi, dan butuh untuk dinasihati. Maka yang pertama, cara dan metode untuk memperbaiki kondisi umat dan masyarakat, yang pertama dan yang mendasar adalah diperbaiki terkait dengan keyakinan dan akidah mereka. Yang menjadi mendasar dan pokoknya adalah memperbaiki keyakinan dan akidah mereka. Dikarenakan tidaklah manusia, demikian pula jin diciptakan kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus fi kulli ummah, pada setiap generasi, pada setiap umat, seorang rasul, seorang nabi. Nabi Musa diutus untuk kaumnya, untuk umatnya. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, masing-masing diutus untuk umatnya. Dan pada akhir zaman yang diutus adalah Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wasalam. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia yang hidup di kala itu sampai hari kiamat. Mereka wajib untuk mengikuti bimbingan beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, mereka mendakwahkan, mereka menasihati dan mengajak kepada masyarakat yang luas, masyarakat di sekitarnya, agar mereka semua beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang namanya ibadah tidak cuma sholat. Yang namanya ibadah tidak cuma puasa saja. Yang namanya ibadah tidak cuma sedekah saja. Namun ibadah, sholat, zakat, puasa, na'am. Demikian pula yang lainnya dari perkara-perkara yang akan mendatangkan pahala, mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Berzikir, ibadah. Bersumpah, bisa bernilai ibadah. Menyembelih, bernilai ibadah. Berdoa, bisa bernilai ibadah ketika minta mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa merupakan ibadah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita nasihatkan kepada kaum muslimin yang pertama kali adalah agar mereka semua beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Minta rezeki hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh minta kepada ahli kubur. Tidak boleh minta rezeki kepada para arwah. Dikarenakan mereka telah meninggal dunia. Mereka telah menghadap Allah Azza wa Jalla. Mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Minta rezeki hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Minta barakah juga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar kita menghafal Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran dengan mutqin, dengan kuat, juga hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau kamu ingin menghafal Al-Quran dengan cepat, coba kamu ambil tulisan yang paling tengah dari kata Al-Quran, tulisan wal yatalattaf. Biasanya bertuliskan merah, kamu gunting, kamu bakar, kemudian kamu makan, ataukah kamu minum beserta airnya. Minta barakah bukan dengan tulisan wal yatalattaf. Minta barakah bukan dengan kepada para arwah, namun minta barakah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengutus seorang dai ilallah dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yakni Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, lamma ba'atha Rasul alaihi salatu wasallam Mu'adzan ila al-Yaman, ketika Rasul mengutus Mu'adz untuk berdakwah ke negeri Yaman, bukan cuman ke satu masjid, bukan hanya ke satu kampung, namun ke seluruh negara Yaman, bagian Yaman yang sangat luas dan sangat besar. Apa yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam pertama kali? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, atau dalam riwayat lain ayyu wahidullah. Hendaklah yang pertama kali kamu jadikan, kamu dakwahkan, kamu nasihatkan, kamu ajarkan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, beribadah tidak cuma salat, zakat, puasa, tidak. Namun segala sesuatu yang akan mendatangkan pahala dari Allah Azza wa Jalla itu semuanya ibadah. Harus lillahi ta'ala sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika memperbaiki masyarakat, ketika dakwah di tengah masyarakat, yang kedua adalah, na'am, harus dengan dimulai dari diri kita sendiri. Memperbaiki umat, memperbaiki masyarakat, harus dimulai dari yang terkecil dahulu. Kalau satu kecil ini tadi sudah berhasil, mulai yang besar, mulai yang besar. Jangan kemudian dari yang besar dulu, ya, sementara yang kecil belum tentu berhasil, belum tentu dia sukses darinya. Sehingga dimulai dari yang terkecil, dimulai dari pribadi dulu. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, perhatikan diri-diri kalian, wa ahlikum, setelah itu wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia, demikian pula bebatuan. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengubah kondisi masyarakat sampai kapan? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri-diri mereka sendiri. Sehingga untuk mengubah masyarakat, untuk memperbaiki kondisi masyarakat, dimulai dari person-personnya dulu. Naam. Kalau person-personnya sudah beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, ikhlas ketika mengamalkannya, sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, maka person-person yang banyak tadi menjadi komunitas, menjadi seorang muslim, menjadi masyarakat muslim, sehingga otomatis masyarakat muslim tadi menjadi baik, menjadi masyarakat yang berkualitas. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman memerintahkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan wahai Nabi ashiratakal aqrabin kepada kerabat keluargamu yang terdekat. Setelah turunnya ayat ini, Rasul alaihi salatu wassalam memberikan nasihat, wejangan dan peringatan kepada keluarga beliau yang terdekat, kerabat beliau yang terdekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, ketika kita ingin memperbaiki kondisi masyarakat, ketika kita ingin menasihati dan mendakwai masyarakat, haruslah dibangun di atas ilmu agama. Sebelum kita berdakwah, sebelum kita berucap, sebelum kita mengamalkan, sebelum kita bertindak, haruslah kita bangun amal perbuatan dan tutur kata kita di atas ilmu, di atas basirah, di atas ilmu agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah, hayatilah apa maksud dan kandungan dari la ilaha illallah. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya, dalam kitabul ilmi, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Beliau menyebutkan sebuah bab, sebelum berilmu terlebih dahulu, sebelum berbuat dan juga sebelum berucap maupun berdakwah. Kalau kita melihat sejarah Rasul alaihi salatu wasalam berdakwah, sejarah diangkatnya Rasul alaihi salatu wasalam sebagai nabi, perhatikan, ternyata yang pertama kali Allah Azza wa Jalla turunkan bukan perintah untuk beliau berdakwah. Ketika beliau diangkat sebagai nabi umurnya 40 tahun, tidak kemudian wahai nabi berdakwalah engkau, tidak. Namun turun ayat, yakni surat Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam ila akhir al-ayah. Naam, ila akhir surah. Pada awal-awal turunnya ayat ini terasa berat di sisi Rasul alaihi salatu wasalam. Karena Rasul alaihi salatu wasalam adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca tulisan. Naam. Tidak bisa menulis, sehingga ketika beliau diajari, disuruh oleh malaikat Jibril untuk membaca, beliau tidak bisa. Malaikat Jibril memberikan wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada beliau, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau enggak bisa. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang menjadi poin penting adalah pertama kali Allah Ta'ala turunkan adalah agar Rasul alaihi salatu wasalam membaca. Yani maksudnya belajar memahami ilmu agama, apa yang tidak dia beliau sampaikan, apa yang tidak beliau larang, menunggu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh ulama, setelah turunnya ayat atau surat Al-Alaq tadi, 3 tahun tidak turun wahyu ataukah ayat ataupun surat. Kemudian setelah 3 tahun baru turun surat perintah kepada Rasul agar beliau berdakwah. Bayangkan, 40 tahun jadi nabi, 3 tahun tidak ada wahyu setelah turun surat Al-Alaq tadi, kemudian baru turun surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, ila akhiri al-ayah awi surah. Naam. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah kamu, berikanlah peringatan. Kapan ini? Setelah 3 tahun, setelah beliau mendapatkan wahyu-wahyu, firman-firman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang pertama, ya, untuk memperbaiki di masyarakat, yang pertama kita harus berilmu terlebih dahulu. Naam. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Jumat rahimakumullah wa barakallahu fikum. Perkara yang keempat, ilmu yang mana yang harus kita jadikan pedoman? Ilmu yang mana, ajaran yang mana yang harus kita pelajari sehingga kita bisa dakwahkan, kita sampaikan di tengah-tengah umat sehingga masyarakat kaum muslimin mereka bisa kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla, bisa selamat menghadap Allah Azza wa Jalla, masuk ke dalam al-jannah. Maka dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah kita belajar, kita mempelajari, kita mengamalkan, yakni ilmu pemahaman yang bersumber dari para sahabat, para tabi'in, dan juga atba'ut tabi'in ataukah tabi'ut tabi'in. Tiga generasi itu. Kalau kita melewati ayat, kita lihat para sahabat dalam memahami ayat ini bagaimana. Ibnu Abbas bagaimana memahami dalam ayat ini? Ilmu dari sahabat. Kalau kita melihat hadis, kita lihat bagaimana pemahaman para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Itulah ilmu yang harus kita pelajari, ilmu yang harus kita pegang, sehingga kita bisa berdakwah di tengah-tengah masyarakat, sehingga bisa berhasil nantinya. Pertanyaannya ma'asyal muslimin, kenapa tiga generasi tadi yang harus kita ikuti, yang harus kita ambil ilmunya? Dikarenakan tiga generasi ini yang telah direkomendasi oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi adalah orang-orang yang hidup di masaku, yakni para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, yakni para tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, yakni atba'ut tabi'in. Tiga generasi direkomendasi oleh Rasul alaihi salatu wasalam merupakan terbaik dari kalangan umat ini. Berarti kita menimba ilmu, kita menafsirkan hadis, kita memahami ayat berdasarkan apa yang difahami oleh para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kemudian juga dikarenakan para sahabat, naam, merekalah yang telah naam disebutkan dalam hadis yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, demikian pula Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, inna min qablikum min ahlil kitab iftaraqu ala 73 millah. وهذه الملة ستفترق على 73 ملة ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. Kata Rasul, sesungguhnya dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk ke dalam neraka, yang satu masuk ke dalam al-jannah. Yaitu mereka adalah al-jamaah. Jamaah siapakah mereka itu? Karena banyak di kalangan kaum muslimin sekarang mengaku jamaah, jamaah dan jamaah. Jamaah kami, kelompok kami, kelompok kami. Ternyata disebutkan dalam hadis yang lain, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga dinyatakan sahih hadisnya oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, di antara dalam as-sahihah. Setelah beliau menyebutkan mirip dengan hadis yang pertama tadi, kata Rasul selanjutnya, kulluhum finnari illa wahidah, semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu. Para sahabat pun bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapakah yang satu yang akan masuk ke dalam jannah tadi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku berada padanya, yang aku bimbingkan, yang aku ajarkan, demikian pula yang dilakukan, yang diajarkan, yang dibimbingkan oleh para sahabatku radhiyallahu taala anhum. Sehingga ilmu yang harus kita pelajari, kita memahami ayat, kita memahami hadis harus sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, demikian pula atba'ut tabi'in. Adapun setelahnya, ya tidak ada jaminan dari Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berikutnya, yang keempat, na'am, ketika kita berdakwah, ketika kita mengajarkan umat, ketika kita menasihati masyarakat, ketika kita memperbaiki kondisi masyarakat, hendaklah dengan lemah lembut, Naam, dengan sopan santun, dengan ilmu, dengan fikih pemahaman terkait dengan apa yang kita perintahkan maupun yang kita larang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatnya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Nabi, ini merupakan jalanku, metodeku, bimbinganku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala basirah, di atas ilmu agama, di atas wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ana wa man ittaba'ani. Aku demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan lemah lembut dikarenakan Rasul alaihi salatu wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasul, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelemah lembutan tidak ada pada suatu perkara melainkan akan menghiasi, memperindah perkara tersebut, dan tidaklah dicabut, diangkat, ditiadakan dari sebuah perkara melainkan akan menjelekkan perkara tersebut. Dan yang terakhir, ketika kita memperbaiki kondisi masyarakat adalah dengan sabar ketika menghadapi cobaan dan gangguan dari mereka, dikarenakan yang namanya berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla itu menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. As-sabru, sabar ketika mendapati cobaan dan yang ada dari mereka. Kemudian juga tidak tergesa-gesa dalam mendakwahi mereka. Semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Yang bisa kita mampukan adalah mendakwahi dan menasihati mereka. Adapun taufik itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wasallam sangat cinta pamannya yang mengasuh beliau, yang mengayomi beliau, yang membela beliau, melindungi beliau agar mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, masuk ke dalam siratul mustaqim, masuk ke dalam agama Islam. Ternyata Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan, tidak memberikan taufik kepadanya, yakni Abu Talib. Akhirnya Abu Talib yang merupakan paman beliau sendiri meninggal di atas kekufuran. Fanasallallaha assalamatal afiyah. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.